بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan Fis-Sahihi an ibn al-Musayyibi an abihi qala di dalam As-Sahih yaitu Sahih Al-Bukhari dari Ibn al-Musayyib dari ayah beliau radhiyallahu ta'ala anhu qala al-musayyib mengatakan lamma hadarat aba talibin al-wafatu ja'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu abdullah ibn abi umayyah wa abu jahlin tatkala kematian mendatangi Abu Talib, yaitu dalam keadaan telah mendekati kematiannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi Abu Talib dalam keadaan di sisinya, di sisi Abu Talib terdapat Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl. فقال له maka Rasul alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Talib ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallahi wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan berhujah untukmu dengannya di sisi Allah. Faqala lahu. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl berkata kepada Abu Talib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengulang perkataannya kepada Abu Talib. Fa'ada, lalu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahl mengulang kembali ucapannya kepada Abu Talib. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka yang terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib adalah bahwa ia berada di atas agama Abdul Muttalib. Dalam sebagian riwayat, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Dan Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم maka Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك sungguh aku akan memohonkan ampun bagimu selama aku tidak dilarang dari memohonkan ampun untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat dekat. Wa anzalallahu fi Abi Talibin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahuwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Azza wa Jal memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan ia, Allah Azza wa Jalla, lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamat Ibn Al-Musayyib, biografi Ibn Al-Musayyib, huwa Sa'id Ibn Al-Musayyib, ahadul ulama'i wal fuqaha'il kibari minat tabi'ina, mata ba'dat tis'ina. Beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib, salah seorang di antara ulama' dan ahli fikih besar dari kalangan tabi'in, yang wafat setelah tahun 90 Hijriah. Fis sahihi, di dalam as-sahih, ay sahih al-Bukhari, yaitu sahih al-Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. An abihi al-Musayyibu, sahabiyun, tuwuffiya fi khilafati Uthmana. Dari ayahnya, yaitu Al-Musayyib, seorang sahabat yang wafat pada kekhalifahan Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, tatkala kematian mendatangi Abu Talib, ay alamatuha wa muqaddimatuha, yaitu tanda-tanda kematian dan pendahulunya. Ya ammi, ammi munada, munadan mudafun hudifat minhul ya'u wa baqiyatil kasratu dalilan 'alayha. Ammi munada mudaf, dihapus darinya al ya dan kasrah tetap dibiarkan sebagai dalil yang menunjukkan ya yang dihapus tersebut. Kalimatan bin nasbi ala al-badali min la ilaha illallah. Kalimatan dinasab sebagai badal dari la ilaha illallah. Uhajja bitasdidil jimi maftuhatan ala al-jazmi bijawabil amri min al-muhajjati wa hiya bayanul hujjati ay ashhadu laka biha innallahi. Dengan mentasdid al-jim, di fathah jim tersebut dijazm dengan jawab al-amr, yaitu sebagai jawaban dari qul, perintah. dari kata al-muhajjah, yaitu menjelaskan hujjah, yaitu maknanya aku akan bersaksi untukmu dengannya di sisi Allah. Dan uhajja bisa dibaca dengan rafa' uhaju sebagai khobar dari mubtada yang dihapus, takdirnya ana uhaju. Atarghabu atatruku, apakah engkau meninggalkan? Millata Abdul Muttalibi, agama Abdul Muttalib, hiya syirku wa ibadatul asnami, yaitu kesyirikan dan peribadahan kepada patung-patung. Wadhakkarahu bihujjatil musyrikina, inna wajadana aba'ana ala ummah. Abdullah bin Abi Umayyah atau Abu Jahl mengingatkan Abu Talib dengan alasannya orang-orang musyrik, yaitu kami dapati nenek moyang kami berada di atas sebuah agama. Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengulang ucapan beliau kepada Abu Talib, ay a'ada alaihi maqalatahu wa hiya qawluhu ya ammi qul la ilaha illallah, yaitu beliau alaihi salatu wasallam mengulang kembali ucapan beliau kepada Abu Talib, yaitu ucapan beliau, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Wa a'ada alaihi, dan keduanya pun mengulang kembali ucapannya, ay a'ada alaihi Abu Jahlin wa Abdullah maqalatahuma, yaitu Abu Jahl dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulang kepada Abu Talib ucapan keduanya, wahiya, yaitu atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau hendak meninggalkan agama Abdul Muttalib? Wa huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agama Abdul Muttalib. Istabdala rawi bi dhamiril mutakallimi dhamiral ghaib istikbahan lil lafdhil madhkuri. Perawi hadis mengganti dhamir mutakallim yaitu ana dengan dhamir ghaib yaitu huwa, karena menganggap buruk lafaz yang diucapkan. Yaitu asalnya kalimat ini adalah ana ala millati Abdul Muttalib, aku berada di atas agama Abdul Muttalib, karena ini adalah ucapannya Abu Talib. Namun perawi hadis menganggap ucapan ini buruk. Ana ala Abdul Muttalib, ana ala millati Abdul Muttalib, ini ucapan yang buruk. Maka digantilah ana dengan huwa, dia yaitu Abu Talib, ala millati Abdul Muttalib, berada di atas agama Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Hadza ta'kidun lima qablahu, ini menguatkan yang sebelumnya, yaitu bahwasanya Abu Talib tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Ma kana lin-nabiyyi alaihi salatu wassalam, ay ma yanbaghi, tidak pantas bagi beliau, wa huwa khabarun bi ma'nan nahi, dan itu adalah khabar yang bermakna larangan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan.